mana, yang mana, yang mana. Yang itu, yang itu alat sama. Yang ini biasa. Aku mau yang lain saja. Yang itu, yang mana. Yang satu biasa. Yang ini tak suka. Aku mau yang aneh saja. Bagi dong.